إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد Ikhwani fi din azani Allah wa iyyakum. Pada pertemuan terakhir Asy-Syarih Asy-Syaikh Al-Allamah Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Madkhali rahimahullahu taala rahmatan wasi'an telah menghasung mendorong kita untuk pentingnya mempelajari pokok-pokok agama ini. Ya, al-usul al-thalathah, dikarenakan tiga perkara itulah yang akan ditanyakan kepada seorang hamba di alam barzakhnya, bergantung kepada bisa atau tidaknya seorang menjawab dari pertanyaan dua malaikat nasib dia selanjutnya, apakah mendapatkan nikmat kubur sebelum diberikan kepadanya nikmat yang lebih besar, yakni nikmatul jannah, ataukah waliyadz billah seseorang tidak mampu menjawabnya sehingga dia mendapatkan azabul qabr sebelum dia mendapatkan azab yang lebih besar, yakni azabun nar. Oleh karenanya mempelajari tiga prinsip pokok dalam agama ini sesuatu yang tidak boleh kita jemu-jemu, tidak boleh kita bosan. Bahkan sebagian masyayikhuna ya pernah bercerita tentang salah seorang pengajar di Masjid Nabawi yang sering mengulang pelajaran al-usul al-thalathah. Kemudian ditanya, sampai kapan sih kita mempelajari ini? Ya, beliau menjawab, sampai kita nanti ditanya oleh malaikat tentang tiga perkara tersebut. Ya, jangan sampai justru kita sebaliknya merasa, oh kalau saya sudah lewat lama pelajaran usul salafah, levelnya saya sekarang sudah tahawiyah dan seperti gengsi. Ya, tidak demikian. Ya, sampai betul-betul kita menjadi seorang yang betul-betul ridha dengan Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Rabb kita, Islam sebagai agama kita, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai Nabi kita. Di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim min hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam nabiyya wajabat lahul jannah. Ya, demikian ya keutamaan yang sangat agung, siapa yang ridha Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Rabbnya. Seorang tidak akan dia ridha untuk Allah subhanahu wa ta'ala menjadi Rabbnya yang dia ibadahi sampai dia betul-betul mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal nama-nama dan sifat-sifat-Nya. Di mana semakin seorang mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka semakin dia mencintainya. Dan kita tahu ada tiga perkara yang barang siapa tiga perkara tersebut ada pada diri seorang, sebagaimana pada hadis Anas bin Malik muttafaqun alaih, niscaya dia akan merasakan manisnya iman. Ya, Rasul menyatakan ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahum. Ketika Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam yang paling dia cintai, ya, dibandingkan selain keduanya. Dan kita mengetahui bahwa kecintaan kepada Allah adalah asal, sedangkan kecintaan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah tabaan, mengikuti kecintaan kepada Allah. Demikian pula dia tidak akan ridha untuk Islam menjadi agamanya yang dengan itu dia bawa ke hadapan Allah Subhanahu wa taala sampai dia mengenal syariat ini. Sebagaimana dia pun tidak akan ridha untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi baginya sampai dia mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam secara syakhsiyah, kepribadiannya. Di mana tidak ada seorang hamba pun yang lebih baik secara syakhsiyahnya dibandingkan Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana tidak ada syariat yang lebih baik dibandingkan syariat yang dibawa oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sangat pantas ketika seorang betul-betul ridha untuk Allah Subhanahu wa taala menjadi Rabb-nya yang dia ibadahi, agama Islam ini sebagai agama yang dia bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala, dan dia ridha untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjadi nabi yang menjadi panutannya di dalam ibadah kepada Allah, untuk kemudian wajib baginya untuk mendapatkan jannah. Kita masuk matan berikutnya pada halaman 75. Qala Syekhul Islam Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, ولا محيد لأحد عن القدر المحدود ولا يتجاوز ما خط له في اللوح المسطور. Kata beliau, ولا محيد, tidak ada محيد, yani jalan untuk berlari keluar, لأحد, bagi seorang pun, عن القدر المحدود, dari ketetapan yang telah dibatasi untuknya. Ya. Jadi setiap hamba tanpa kecuali, karena di sini katakan li ahadin, tidak ada bagi seorang pun, artinya setiap kita mesti, ya, keadaannya demikian, tidak akan bisa keluar walau sekecil apapun dari takdir yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk kita. ولا يتجاوز ما خط له في اللوح المسطور. Demikian pula tidak ada seorang pun yang bisa melampaui dari apa yang telah dituliskan baginya في اللوح المسطور. اللوح يعني yang dimaksud اللوح المحفوظ, المسطور yang telah dituliskan padanya, ya, takdir-takdir al-khalaik, takdir-takdir seluruh makhluk. Baik, ya, sebagaimana telah kita ketahui bersama pada riwayat Al-Imam Muslim, ya, min hadis Umar ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan, katabullahu maqadir al-khalaik qabla an yakhluqa as-samawati wal-ard bi 50 alf sanah. Faqal wa kana arshuhu 'ala al-ma'. Bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menuliskan maqadir al-khalaik, takdir-takdir al-khalaik, ya seluruh makhluk. Telah Allah Subhanahu wa taala tuliskan akan apa saja yang akan mereka lewati. Sesuai disebutkan di sini, tidak akan ada seorang pun yang keluar dari apa yang telah ditakdirkan. Nanti akan berjalan pada apa yang telah dicatat untukmu. Di mana penulisan takdir, ya, yang disebutkan dengan takdir am, takdir yang meliputi seluruh makhluk ini, ya, sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Ya, sebelum langit dan bumi tercipta, bikhamsina alfasanah, pada kurun 50 ribu tahun sebelumnya. Waktu yang demikian panjang, 50 ribu tahun sebelum terciptanya langit dan bumi, Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan takdir seluruh makhluknya. Kemudian Rasulullah mengatakan wa kana arsyuhu 'alal ma, dan adalah arsy-nya tatkala Allah Subhanahu wa taala mencatat atau menuliskan takdir-takdir makhluk yang Allah perintahkan kepada Al-Qalam untuk mencatatnya, untuk menuliskannya. Ketika itu arsy Allah Subhanahu wa taala sudah diciptakan. Ya, dan arsy Allah Subhanahu wa taala di atas samudra. Ya, ini samudra yang berada di atas langit yang tertinggi. Bukan samudra yang ada di bumi. Al-Mastur di sini disifati Al-Lauh Al-Mastur, ya, yang telah, ya, digariskan padanya, ya, ketetapan hamba yang akan dijalaninya. Ini perkara berikutnya di antara apa yang diimani oleh beliau Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, yang ini merupakan keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Qala Syekh Zaid rahimahullah berkaitan dengan matan ini, ai annahu la mafarra li ahadin min qadarillahi alladhi qaddarahu Allahu 'azza wa jalla wa jara bihi al-qalamu fil lawhil mahfuz. Maknanya bahasanya la mafar, tidak ada jalan untuk berlari li ahadin, bagi seorang pun, min qadarillahi alladhi qaddarahu Allahu 'azza wa jalla, dari ketetapan takdir yang Allah Azza wa Jalla telah tetapkan untuk hamba-hambanya. Wajara bihil qalamu fil lawhil mahfud, dan dengan apa yang telah dituliskan oleh al-qalam, pena, fil lawhil mahfud, pada al-lawhul mahfud. Dan pada hadis Ibn Abbas, ya, pada riwayat Al-Imam At-Tirmidzi, hadis ini ada pada Al-Arba'in An-Nawawiyah nomor hadis 19, Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf, bahwa al-aqlam, yakni pena-pena, ya, pencatat takdir ini sudah diangkat. Wajaffatis suhuf, dan as-suhuf, lembaran-lembaran catatan takdir itu sudah kering, artinya tinta, ya, yang Allah Subhanahu wa taala tuliskan takdir hamba-hambanya dengannya itu sudah kering, tidak ada, ya, perubahan pada takdir yang telah Allah Subhanahu wa taala tuliskan di Lauhul Mahfuz. Semua akan berjalan dari makhluk-makhluk yang ada tanpa kecuali dengan apa yang telah tertulis di Al-Lawhul Mahfuz. Hanya saja karena kita tidak mengetahui tentang takdir kita apalagi takdir orang lain. Ya. Karena ini perkara ghaib. Ya. Kita dibimbing oleh Rasulullah SAW untuk bersemangat di dalam beramal, dan kita ketahui bahwasannya akhir dari perjalanan, ya, sejauh apapun dan sepanjang apapun hidup seseorang, itu hanya akan kembali kepada salah satu di antara dua tempat kembali, al-jannah wa imma an-nar. Dan masing-masingnya untuk sampai kepada tempat kembali tersebut ada sebabnya, yakni al-amal, baik amalan salih, yaitu adalah amalan ahlul jannah, ataupun amalan talih, amalan kedurhakaan, yang itu merupakan amalan ahlun nar. Oleh karenanya Nabi SAW menyatakan, i'malu, ya, beramallah kalian, bersemangat di dalam beramal, wa kullun yassarun liman khuliqalahu. Sesungguhnya setiap-tiap orang akan dimudahkan, ya, dengan apa yang dia telah diciptakan untuknya. Sehingga seorang yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan akan menjadi ahlul jannah, dia akan mudah di dalam menempuh amalan salih, dan Allah Subhanahu wa taala akan tutup kehidupannya dengan amalan salih tersebut. Tetapi sebaliknya, ahlun nar, dia pun akan mudah untuk mencari dan mengejar amalan-amalan kemaksiatan dan menempuhnya, waliyadzubillah, dan dia pun akan menutup kehidupannya dengan amalan yang jelek tersebut. Liqaulillah ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Dan segala sesuatu kami telah menjaganya, mencatatnya, fi imamin mubin. Imam yana kitab, yani dalam kitab yang mubin, ya, yang jelas, yang nyata, yani Allahul Mahfud. Fahuwa al-muhitu ilmuhu bi kulli syai'in. Maka dia Allah Subhanahu wa taala adalah al-muhit, yang maha meliputi ilmunya, ya, bikulli syai'in, terhadap segala sesuatu. Tidak ada perkara sekecil apapun, ya, yang tersembunyi dimanapun kecuali Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Kama qala azza wa jal, hal yang demikian sebagaimana Allah azza wa jal telah firmankan, inna Allah indahu ilmu sa'ah, wa yunazzilu al-ghaytha wa ya'lamu ma fil arham, wa ma tadri nafsun madha taksibu ghada, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, inna Allah alimun khabir. Inna Allah indahu ilmu sa'ah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala di sisinya lah ilmu sa'ah, ilmu tentang as-sa'ah, al-qiyamah, ya, kapan terjadinya as-sa'ah, hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Oleh karenanya pada hadis Jibril, ketika Jibril bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'akhbirni anissah, kabarkan kepadaku tentang kiamat, yakni kapan terjadinya. Ini yang bertanya adalah rasul terbaik dari kalangan malaikat. Yang ditanya adalah rasul terbaik dari kalangan manusia. Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Beliau mengatakan, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah yang ditanya tentang ini kapan terjadinya hari kiamat lebih tahu daripada yang bertanya. Artinya, jika yang bertanya tidak tahu, ketahuilah yang ditanya juga tidak tahu. Dan ini prinsip, ya, yang harus diimani oleh setiap kita, bahwa tidak ada yang selain Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui kapan terjadinya hari kiamat. Rasulullah SAW hanya memberitakan kepada kita tentang tanda-tandanya sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala tunjukkan kepadanya untuk kita semakin yakin akan kepastian datangnya hari kiamat tersebut. Adapun kapan terjadinya, sekali lagi Rasulullah SAW tidak mengetahui sebagaimana Jibril alaihi salam juga tidak mengetahui. Oleh karena itu, ya, terkadang datang syubhat. Mungkin sebagiannya yang memiliki grup-grup ya, media ya, tentang umur bumi ini tidak akan melewati 1500 tahun Hijriah. Iya. Karena sudah tahun berapa ini? 1438. Iya. Sudah kepikiran sebentar lagi kiamat. Rupanya lupa dengan hadis Jibril, ya, karena jarang murojaah. Iya, seperti itu. Rasulullah SAW, ya, ketika ditanya oleh Jibril tentang kapan hari kiamat, beliau mengatakan mal mas'ulu anha bi'a'lam minas sa'il. Sehingga yang terpenting tentunya bagi seorang mukmin, karena salah satu di antara rukun dari arkanul iman adalah al-iman bil yaumil akhir, sebagai bukti kesungguhan kebenaran keimanannya, dia mempersiapkan apa yang harus dia siapkan untuk menghadapi hari tersebut. Ya, perkara kapan terjadinya hari kiamat ini bukan perkara yang sangat pokok. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri telah menegaskan mal mas'ulu anha bi a'lam minas sa'il. Bukankah kita mengetahui, ya, sebelum datangnya kiamatul kubra, kita semua akan menghadapi kiamat sughra, yakni kematian kita. Apa yang bisa kita lakukan setelah kematian itu datang? Ya. Sebelum kematian itu datang, maka hendaklah kita betul-betul mencurahkan segenap kemampuan kita dengan apa yang telah kita ketahui dari ilmu syariat ini untuk mengamalkannya. Karena itulah hakikat bekal yang akan kita bawa menghadap Allah Tabaraka wa ta'ala. Kemudian wa yunazzilul ghaiz, perkara berikutnya, badia Allah Subhanahu wa ta'ala yang menurunkan al-ghaiz, hujan. Di mana hujan itu akan diturunkan? Berapa lama kadar hujan itu turun? Ya. Sampai sejauh mana, ya, turunnya hujan tersebut? Apakah menyebabkan, ya, tumbuhnya tetumbuhan atau sebaliknya menyebabkan banjir dan kematian serta musibah yang lainnya? Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengetahui. Bagaimanapun, ya, kemajuan ilmu manusia di dalam permasalahan ini, kita mungkin mengenal ada badan meteorologi dan geofisika, ya, yang semisal itu, yang mereka mengeluarkan perakiraan cuaca, bukan ramalan, ya, karena kalau ramalan itu kerjaannya dukun. Baik. Jadi dengan ilmu tentang pergerakan angin, kemudian kadar uap air dan jenisnya, mereka dengan ini memperkirakan siapa akan turun hujan dan semisalnya. Tetapi untuk tahu kapan terjadinya, ini semua adalah perkara gaib yang hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengetahuinya. Allah Subhanahu wa ta'ala tutup ilmu tentang perkara tersebut, ya, hanya untuknya. Ini perkara yang kedua. Kemudian wa ya'lamu ma fil arham, dan dia maha mengetahui tentang apa yang ada di rahim-rahim. Baik. Dan perlu kita untuk mengetahui bahwa perkara rahim, ya, itu bukan hanya terkait dengan jenis kelamin, ya, karena mungkin di masa kita ada dikenal alat USG. Ya, kalau sebagian orang berusaha untuk penasaran ingin tahu ini bayinya laki-laki atau perempuan, ya, USG. Baik. Apakah dengan itu berarti satu di antara ilmu gaib ini telah terbuka bagi manusia? Jawabannya tidak. Sama sekali tidak. Ya. Di dalam hadis yang muttafaqun alaih min hadis Ibn Mas'ud, ya, radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menceritakan kepada kita tentang, ya, proses terciptanya kita. Inna ahadakum yujma'u khalqu fi batni ummihi 40 yawman nutfah thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik thumma yursalu ilayhi al-malak fayanfuhu fihi ar-ruh wa yu'maru bi 4 kalimat likatbi rizqihi wa ajalihi wa 'amalihi wa syaqiyyun aw sa'id. Sesungguhnya penciptaan salah seorang di antara kalian, ya, kita semua, ya, tercipta di rahim ibu selama 40 hari dalam bentuk nutfah. Kemudian 40 hari berikutnya dalam bentuk alaqah, darah yang menempel di rahim. Kalau sebelumnya cairan, ya. Kemudian 40 hari berikutnya, ya, dalam bentuk mudghah, ini daging, sekerat daging. Sehingga ketika sempurna, ya, 120 hari atau 4 bulan, Rasulullah menyatakan tsumma yursalu ilaihil malak, kemudian diutus kepadanya al-malak, yakni seorang malaikat al-muwakkal bil janin, yang Allah Subhanahu wa taala, ya, pasrahkan padanya, tugaskan padanya urusan janin. Ya, fayanfu fihi ruh, yang dia tiupkan pada, yakni sekerat daging ini ruh, sehingga dengan itu hidup. Ini awal kehidupan, yang dengan itu dia dihukumi sebagai insan. Ya, adapun sebelumnya hanya daging. Fayu'maru wa yu'maru bi 4 kalimat. Kemudian diperintahkan terkait dengan janin ini, ya, 4 perkara padanya untuk, ya, ini dikabarkan tentang 4 perkara tentangnya. Dikat bi rizqihi, yang pertama terkait dengan catatan rizkinya. Nah, setiap kita itu telah ditetapkan rizki yang akan kita dapatkan dan tidak akan kita mati sampai rizki yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk kita itu sampai kepada kita semua. Ya, jadi selagi masih tersisa kehidupan menunjukkan masih ada sisa rizki yang telah Allah tetapkan. Ya, dan perlu kita semua mengingat bahwa sebagaimana rizki kita tidak akan bisa diambil alih sekecil apapun oleh orang lain, maka demikian pula sebaliknya kita pun tidak akan bisa untuk merebut rizki orang lain. Ya, bikat bi rizkihi. Jadi rizki kita, ya, siapapun di antara kita itu telah tetap akan sampai kepada kita sebagaimana yang telah Allah Subhanahu wa taala catat untuk kita. Ya, sehingga jangan sampai misalnya ketika ada saudara kita, ya, yang buka usaha seperti usaha kita merasa sempit dada. Ya. Atau anak buah kita yang dulu kerja di kita kemudian buka usaha semisalnya merasa sempit dada. Ya. Kalau sampai terjadi seperti itu menunjukkan bahwa ternyata kita di dalam mempelajari tentang permasalahan takdir itu sangat-sangat kurang. Ya. Jadi butuh untuk terus belajar. Maka di sini pentingnya sekali lagi untuk kita berusaha menambah iman kita dengan banyak menghadiri majelis ilmu. Jangan sampai ada di antara kita yang merasa cukup dengan apa yang telah kita lewati. Ya. Kemudian Nabi menyatakan wa ajalihi. Berikutnya yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada malaikat untuk menyampaikannya tentang ajal dari al-insan ini. Sampai sejauh mana dia hidup, kapan dia akan meninggalnya, ini telah ditetapkan. Ya. Kemudian wa amalihi, demikian juga terkait dengan amalannya, apakah dia menjadi seorang yang baik amalannya atau sebaliknya. Ini juga telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa syakiyun aw sa'id, apakah dia nanti akhir dari perjalanannya menjadi orang yang sengsara, menjadi ahlun nar, ataukah menjadi orang yang bahagia, menjadi ahlul jannah. Nah, apa yang disebutkan di hadis ini tentang masalah rizki, tentang masalah ajal, tentang masalah amal, tentang permasalahan nasib akhir nanti menjadi ahlul jannah atau ahlun nar, adakah alat yang dibuat manusia yang bisa mengetahuinya? Ya, sehingga kemudian mengatakan bahwa sebagian perkara gaib ini sudah terungkap, jawabannya tidak. Ya, sekali lagi hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui tentang apa yang ada di dalam rahim. Kemudian Allah menyatakan wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan, dan tidak ada satu jiwa pun yang mengetahui apa yang akan dia lakukan besok. Kita bisa merancang atau merencana apa yang akan atau ingin kita lakukan. Tetapi apakah apa yang kita rencanakan terjadi atau tidak? Tidak ada seorang pun di antara kita yang bisa memastikan. Ya, karena apa yang ada di hadapan kita perkara gaib. Mungkin kita punya rancangan rencana, ya, bahwa saya punya usaha yang akan bisa bertahan 70 tahun ke depan, ya misalnya, karena saya sudah menyiapkan perangkatnya ini, perangkatnya itu. Baik, ini pemikiran seorang mungkin seperti itu. Allah Subhanahu Wa Taala Maha Kuasa untuk keesokan harinya dia menjadi miskin. Ya, ketika Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan satu kejadian yang menjadikan habis hartanya, tidak tersisa sama sekali. Kemudian wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut, dan tidak ada satu jiwa pun yang mengetahui di bumi yang mana dia akan meninggal. Sebagaimana tentang perkara kapannya, tidak ada satu jiwa pun yang mengetahui kapan dia akan meninggal. Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah ketika beliau memberikan nasihat terkait dengan permasalahan ajal ini, beliau menyebutkan bahwa tiga perkara terkait dengan ajal, ya, yang kesemua kita itu tidak mengetahuinya. Pertama adalah kapan ajal itu menjemput kita. Yang kedua, di mana ajal itu menjemput kita. Dan yang ketiga, dalam kondisi apa ajal itu menjemput kita. Nah, dari tiga perkara ini semuanya tersembunyi. Semuanya perkara gaib. Tetapi yang terpenting untuk kita perhatikan adalah yang terakhir. Ya, jadi pada kondisi apa ajal itu menjemput kita. Ini yang harus kita upayakan untuk betul-betul, ya, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon pertolongan darinya agar ketika ajal itu menjemput kita dalam keadaan di atas iman, di atas Islam, di atas sunnah. Bagaimana upayanya? Ya, sesuatu yang harus kita tempuh di setiap nafas, ya, dan di setiap detik kehidupan kita untuk senantiasa, ya, menjaga hidayah Allah Subhanahu wa taala, ya, dan bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengukuhkan kita di atas hidayah tersebut. Keadaan manusia, perubahan yang terjadi pada batinnya adalah perkara yang jauh lebih cepat dibandingkan perubahan yang terjadi pada zahir. Mungkin terkadang kita berjumpa dengan seorang yang lama kita tidak berjumpa. Anu kok sekarang kayaknya cepat tua, ya, seperti itu misal. Ya. Cepat sekali perubahannya. Ketahuilah Bahwa perubahan yang terjadi pada hati itu jauh lebih cepat dibandingkan perubahan yang terjadi pada fisik kita. Ya. Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam surat An-Nisa, surat Ali Imran mengabarkan kepada kita bagaimana tentang doa orang-orang yang kuat ilmunya, kokoh ilmunya. Yang gambaran dari kokoh ilmunya tersebut adalah al-khasyah, rasa takut mereka. Ya, sampai-sampai mereka berdoa kepada Allah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya, jadi mereka dengan kekokohan ilmunya semakin takut kepada Allah dan bermohon kepadanya agar Allah Subhanahu wa taala tidak menyimpangkan hati-hati mereka setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada mereka. Ini menunjukkan kepada kita bahwa keadaan hati suatu yang sangat berubah. Tidak akan seorang bisa istiqomah kecuali dengan pertolongan dari Allah Tabaraka wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha mengetahui. Dan Allah Subhanahu wa taala khabir, maha mengerti tentang perkara yang tersembunyi dari makhluk-makhluknya. Jadi al-khibrah diterangkan oleh para ulama maknanya al-alim biwatinil asya', yang maha mengetahui tentang perkara-perkara tersembunyi dari segala sesuatu. Jadi zahir dan batin kita tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang Allah Subhanahu wa taala beritakan tentang 5 kunci perkara gaib yang semuanya tertutup bagi makhluk-makhluknya. Yang pertama tentang kapan datangnya kiamat, kemudian tentang turun hujan, tentang apa yang ada di dalam rahim, demikian juga tentang apa yang akan diperbuat oleh seorang di waktu yang akan datang, dan demikian pula tentang kapan atau di tempat yang mana seorang akan menemui ajalnya. Nah, kita dengarkan azan terlebih dahulu. Saya kita lanjutkan. وأعتقد الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم مما يكون بعد الموت. Kata Syekhul Islam selanjutnya, dan aku meyakini keimanan kepada setiap yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari apa saja yang terjadi setelah kematian. Jadi berikutnya beliau masuk pembahasan tentang al-iman bil yaumil akhir. Jadi iman dengan apa yang diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan apa yang akan terjadi setelah al-maut, setelah kematian, setelah berpisahnya ruh dari badan ini. Syaikhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah di dalam kitab beliau Al-Aqidah Al-Wasitiyah pada fasal pembahasan iman kepada yaumil akhir, beliau menyatakan wa minal imani bil yaumil akhir, kata beliau, wa minal iman bil yaumil akhir al-iman bikulli ma akhbar bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mimma yakunu ba'dal maut. Wa termasuk dari keimanan kepada yaumul akhir adalah beriman dengan setiap apa saja yang diberitakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dari apa-apa yang terjadi setelah kematian. Kita lihat keterangan Syekh Zaid rahimahullah. Min aqidati ahli sunnati wal jamaah wujubul iman bi kulli ma akhbarallahu bihi ba'dal maut. Termasuk di antara akidah ahlus sunnah wal jamaah adalah wajibnya beriman dengan setiap yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala ba'dal maut, setelah terjadinya kematian. Wallahu tabaraka wa ta'ala khalaqa thalatha durin. Wa Allah subhanahu wa ta'ala, Allahu tabaraka wa ta'ala telah menciptakan tiga fase kehidupan. Tiga fase kehidupan yang setiap kita akan melewatinya. Darud dunya allati hiya darul amal. Negeri kehidupan dunia ini yang kita sekarang berada pada fase ini. Allati hiya darul amal. Yang mana negeri dunia ini adalah negeri untuk kita beramal. Negeri yang sebagaimana ya Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ialah zat yang telah menciptakan adanya kematian dan kehidupan untuk menguji di antara kalian siapa yang paling baik amalnya. Dengan kematian pindahlah kita dari kehidupan dunia ini menuju kehidupan berikutnya. Jadi dikatakan di sini bahwa darud dunia adalah darul amal. Kemudian wa darul barzakh. Dan berikutnya yakni negeri barzakh atau di Israel, alam barzakh, alam kubur. Allati hiya darul jazai 'anil amal. Di mana kehidupan barzakh adalah fase yang di sana adanya balasan terhadap amalan. Jadi di kehidupan barzakh pun ya, amal seorang hamba yang baiknya ataupun yang buruknya ya, ini sudah diberikan balasannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beritakan bahwa di sana ada nikmat kubur dan ada azab kubur. Terjadinya nikmat kubur demikian juga azab kubur ini sebagai balasan terhadap amal yang ditempuh oleh seorang hamba di kehidupan dunia. Jadi dari sini ya, yang sampai tergambar pada diri kita bahwa balasan terhadap amalan itu terjadinya hanya nanti di hari akhir, hari kiamat. Kemudian wad-darul akhirah, fase kehidupan yang ketiga ya, yang merupakan akhir dari fase yang akan dijalani oleh seorang hamba. Hiya darul qarar, adalah negeri yang abadi, tidak ada lagi setelahnya fase kehidupan bagi seorang hamba ya. Ini fase yang terakhir, darul qarar, negeri yang kekal abadi. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Di mana sebagian dari hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala akan masuk ke dalam jannah dan akan menikmati kenikmatan yang kekal abadi. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Kenikmatan yang tidak pernah mata menyaksikannya, tidak pernah telinga mendengarnya, tidak pernah ya terlintas di dalam hati seorang hamba pun. Sehingga seandainya seorang membayangkan puncak dari kenikmatan yang bisa dia bayangkan, tidak ada apa-apanya dibandingkan kenikmatan yang telah Allah subhanahu wa ta'ala siapkan tersebut. Wa fariqun fis sa'ir, dan sebagian dari hamba-hamba Allah berada di neraka yang panas menyala-nyala ya, di mana seseorang tidak akan bisa membayangkan tentang dahsyatnya dan pedihnya azab neraka. Dikarenakan api dunia saja itu berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari api akhirat. Al-Imam Ibn Rajab rahimahullah telah menyebutkan riwayat ini pada At-Tahwif minan nar, ya, tentang bagaimana yakni api dunia berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. Padahal kita, ya, dengan api dunia saya tidak sanggup untuk sabar. Ya, panasnya api dunia itu yang warnanya apa? Yang paling panas? Yang merah atau yang biru? Ya, yang biru, ya. Lebih panas lagi kalau sudah warnanya putih. Ya. Nah, lebih panas lagi kalau warnanya hitam. Ya, dan api neraka itu warnanya hitam. Baik. Dan mereka yang menjadi penghuninya yang kekal di dalam neraka, maka terus-menerus di dalam siksaan dikarenakan amal perbuatannya ketika di dunia. Tidak ada masa istirahat untuk mereka. Bahkan Allah Subhanahu wa taala, ya, memberitakan tentang mereka, kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adzab. Setiap kali matang kulit-kulit mereka, hancur kulit-kulit mereka, maka kami gantikan untuk mereka kulit-kulit yang lainnya, yang baru, untuk mereka merasakan pedihnya azab. Kemudian, fayajibul iman bi kulli ma akhbarallahu bihi wa bi kulli ma akhbara bihi rasuluhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam mimma yaqau ba'dal maut min bidayatil ihtidar wa huduril malaikati wa naz'ir ruh wa ja'li arwahi al mu'minina fi akfanin wa hanutin minas sama' wal mujrimina bi aqsi dhalik. Maka wajib untuk beriman dengan apa saja yang diberitakan oleh Allah Tabaraka Ta'ala dan apa saja yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari apa-apa yang akan terjadi setelah kematian, dari sejak permulaan ihtidhar, yakni tanda-tanda kematian sudah mendekati seorang, wa huduril malaikah, dan hadirnya malaikat, dan seorang yang akan meninggalkan kehidupan dunia ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan dia bisa yakni melihat malaikat yang akan, ya, mencabut ruhnya. Kemudian wa naz'ir ruh, dan dicabutnya ruh, wa ja'ali arwahil mu'minina, dan ditempatkannya arwah orang-orang yang beriman fi akfanin, pada kafan-kafan, wa hanut, yakni hanut adalah minyak yang dikhususkan untuk jenazah. Ya. Jadi kalau parfum yang kalian pakai untuk sholat itu bukan disilakan hanut. Ya. Ini untuk khusus untuk jenazah disilakan dengan hanut. Yang disiapkan untuk mereka minas sama. Ya. Pada hadis Al-Bara Ibn Azib, hadis yang panjang diriwayatkan Ahmad, ya, bahwa kafan dan hanut itu, ya, diambilkan dari jannah. Ini untuk arwah hamba-hamba yang beriman. Wal mujrimina bi aksi dzalik, sedangkan orang-orang yang jahat, pendosa, maka berbalik dari apa yang ada pada keadaan orang-orang yang beriman. Ya, disiapkan kafan dari neraka, waliyadzubillah. Ya. Ini yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian pula Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam, di antara yang akan terjadi setelah kematian. Insyaallah kita akan sambung pada kesempatan mendatang biiznillah taala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.